Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yaqulu Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin fi dinillahi bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, pada kesempatan pertemuan ini kita akan kembali melanjutkan kajian Fathul Majid Syarah Kitab Tauhid, dan kali ini kita memasuki bab yang baru, bab firman Allah dari Al-Quran Surat Al-A'raf ayat 99. Dalam Kitab Tauhid disebutkan babun qaulullah ta'ala, firman Allah ta'ala: afa aminu makrallah fala ya'manu makrallah illa alqaumul khasirun. Apakah mereka merasa aman dari makar Allah, dari rencana Allah? Sesungguhnya tidak ada yang merasa aman dari makar Allah kecuali kaum yang mereka dinyatakan rugi. Ini bab yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi dalam Kitab Tauhid. Kemudian di kitab Fathul Majid, Syekh Abdul Rahman bin Hasan rahimahullah seperti biasa mengutip bab tadi, lalu beliau mengatakan, Faiz, qasada al-musannifu rahimahullah bihadihil ayati at-tanbiha ala anna al-amna min makrillah min a'zami az-zunub. Al-musannif rahimahullah bermaksud menyebutkan ayat ini sebagai bab dalam pembahasannya kali ini dalam rangka tanbih, memberikan peringatan atau semacam warning bahwa merasa aman dari makar Allah itu termasuk dosa yang besar. Wa annahu yunafi kamal at-tauhid, dan hal tersebut dapat menghilangkan kesempurnaan tauhid. Jadi jangan sekali-kali kita merasa aman dari makar Allah, dari hukuman azab yang bisa saja sewaktu-waktu datang menimpa kita karena apa yang kita perbuat. Sebab ini termasuk dosa yang besar dan bisa menghilangkan kesempurnaan tauhid kita. Kama annal qunuta min rahmatillah kadzalik, sebagaimana berputus asa dari rahmat Allah pun demikian, termasuk dosa besar, bisa menghilangkan kesempurnaan tauhid. Jadi merasa aman dari azab, dari hukuman Allah tidak boleh. Berputus asa dari rahmat Allah juga tidak boleh. Yang ada atau yang dibolehkan adalah kita harus menanamkan rasa takut, dan kita juga harus tetap optimis, tetap berharap kepada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Wa dzalika yursyidu ila annal mu'mina yasiru ila Allah bainal khaufi war raja. Ini memberi petunjuk bahwa seorang mukmin itu saat dia berjalan menuju Allah, maka hendaknya ada di tengah-tengah antara rasa takut dan harapan. Takut dari makar Allah, namun tetap berharap dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kama dalla ala dzalikal kitab was sunnah, sebagaimana hal itu telah ditunjukkan dalam kitab dan sunnah. Wa arsyada ilaihi salaful ummah wal a'immah, dan diterangkan pula oleh para salaful ummah dan para a'immah, para ulama. Qala wa ma'nal ayah annallaha tabaraka wa ta'ala lamma dhakara hala ahli al-qura al-mukadzibina lirrusuli bayyana anna alladhi hamalahum ala dhalika huwa al-amnu min makrillah wa adamul khawfi minhu. Kata Syekh Abdul Rahman bin Hasan, makna dari ayat tersebut di atas tadi adalah bahwasanya Allah Tabaraka wa Ta'ala ketika menyebutkan kondisi penduduk suatu kampung yang mereka mendustakan para rasul, Allah jelaskan bahwa yang mendorong mereka untuk melakukan hal tersebut adalah merasa aman dari makar Allah dan tidak ada rasa takut sama sekali darinya. Nah, di sini kita baru tahu mengapa kita tidak diperbolehkan merasa aman dari makar Allah Subhanahu wa taala. Mengapa kita tidak boleh merasa aman dari azab, hukuman Allah Subhanahu wa taala? Karena ini bisa mendorong kita melakukan pelanggaran kepada Allah, melakukan hal yang terburuk kepada Allah sebagaimana umat terdahulu. Suatu penduduk atau penduduk suatu kampung, suatu negeri, mereka berani mendustakan para rasul yang diutus kepadanya. Ternyata itu keberanian tersebut disebabkan oleh karena mereka merasa aman dari makar Allah, merasa aman dari hukuman Allah, merasa aman dari azab Allah, dan karena gak ada rasa takut ya dalam diri mereka. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah ta'ala berfirman, afa amina ahlul qura ayya'tiyahum ba'suna bayatan wahum na'imun. Apakah penduduk suatu negeri, suatu kampung itu merasa aman bila Allah datangkan ke tengah-tengah mereka siksa kami, kata Allah, bayatan, di waktu malam, saat mereka tertidur. Awa amina ahlul qura ayyatiyahum ba'suna duha wahum yal'abun. dan atau apakah penduduk suatu negeri atau suatu kampung itu merasa aman jika kami menimpakan kepada mereka siksa kami di waktu pagi dalam keadaan mereka bermain-main. Afa aminu makrullah? Apakah mereka semua merasa aman dari makar Allah, dari hukuman Allah, dari siksa yang Allah turunkan? Fala yamanu makrullah illa alqaumul khasirun. Sementara tidak ada yang merasa aman dari makar Allah kecuali kaum yang rugi. Ya. Jadi seburuk-buruk kaum yang mereka merasa aman dari hukuman, dari siksa, dari makar Allah Subhanahu wa taala. Qala ai al-halikun al-khasirun, rugi yang dimaksud adalah al-halikun, binasa. Jadi enggak ada yang merasa aman dari makar Allah kecuali kaum yang memang binasa, celaka. Wadhalika annahum aminu makrallah lamma istadrajahum bis-sarra wan-ni'am fastab'adu an yakuna dhalika makran. Yang demikian itu karena mereka merasa aman dari makar Allah ketika Allah biarkan mereka merasakan kesenangan dan kenikmatan-kenikmatan. Fastaba'adu an yakuna dhalika makron, sehingga mereka menganggap mustahil kalau itu semua dianggap sebagai makar. Faidahnya buat kita adalah jangan tertipu dengan segala kemudahan dan kenikmatan yang Allah berikan, karena bisa jadi sejatinya itu adalah makar Allah, hukuman Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan lalai. Jangan lalai. Jangan kemudian tenang, merasa tentram sekalipun melakukan kemaksiatan, pelanggaran kepada Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati jangan sampai apa yang menimpa penduduk suatu negeri atau suatu kampung yang Allah ceritakan ini juga menimpa kita. Penduduk suatu negeri, suatu kampung ini mereka terlena dengan segala kemudahan yang mereka rasakan, sehingga mereka merasa aman. Mereka berani mendustakan para Rasul yang diutus ke tengah-tengah mereka yang memberi peringatan. Santai saja mereka. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala hukum mereka. Ya. Qala Al-Hasan rahimahullah, berkata Al-Hasan Basri rahimahullah, man wassa'a Allahu 'alaihi falam yara annahu yamkuru bihi fala ra'yalah. Barang siapa yang Allah Subhanahu wa taala berikan keluasan, kelapangan kepadanya, kemudian dia tidak menganggap bahwa itu sebenarnya makar baginya, fala ra'yalah, maka dia enggak akan berpikir ya akan hal tersebut. Nah, enggak akan sadar. Wa qala Qatadah, kemudian Qatadah mengatakan, baghats al-qaumu amrallah, ada suatu kaum yang melampaui, melanggar perintah Allah. Wa ma akhadallahu qauman qattun illa inda salwatihim wa ni'matihim wa ghirratihim fala taghtarru billah. Tidaklah Allah Subhanahu wa taala menghukum suatu kaum melainkan ketika mereka ada dalam kenyamanan hidup dan kenikmatan, serta saat mereka terlena. Fala taghtarru billah, maka jangan sekali-kali kalian tertipu dengan segala kemudahan, kenyamanan, kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Segala kemudahan, kenikmatan, kenyamanan yang Allah Subhanahu wa taala berikan seharusnya menjadi motivasi semakin bisa mendekatkan diri kepada Allah. Bukan malah lupa, bukan malah terlena. Ya. Jadi jangan terlalu gembira. Jangan terlalu percaya diri saat Allah berikan kemudahan kepada kita, kemudian kita mengira ini bentuk kasih sayang Allah. Padahal sebenarnya hakikatnya belum tentu seperti itu. Yang harus kita lakukan adalah ukur diri. Saat Allah berikan kemudahan kepada kita, apakah kita ini sedang menjalankan ketaatan kepada Allah atau justru sedang melakukan pelanggaran-pelanggaran kepada Allah? Kalau seandainya ternyata kita melakukan pelanggaran-pelanggaran kepada Allah, tapi Allah berikan kemudahan, hati-hati. Itu sebenarnya ada rencana Allah Subhanahu wa taala yang kita tidak tahu. Bisa jadi itu merupakan hukuman buat kita, sehingga kita semakin betah di atas pelanggaran-pelanggaran kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau ternyata kita dalam keadaan taat kepada Allah, Allah berikan kemudahan, banyak bersyukur dan terus tingkatkan ketaatan kepadanya. Nah, karena sekali lagi kata Qatadah, tidaklah Allah Subhanahu wa taala menghukum suatu kaum melainkan saat mereka dalam keadaan nyaman hidupnya, penuh dengan kenikmatan dan terlena. Karena itu, fala taghtarru, jangan sekali-kali kalian tertipu. Tertipu dengan kenyamanan, kenikmatan, kemudahan yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Qala wa fil hadis, kemudian disebutkan dalam sebuah hadis, "Idza ra'aita Allah yu'ti al-'abda min ad-dunya 'ala ma'asihi ma yuhib, fa innama huwa istidraj. Fa innama huwa istidrajun." Rawahu Ahmad wa Ibnu Jarir wa Ibnu Abi Hatim. Apabila engkau melihat Allah memberikan dunia kepada seorang hamba dalam keadaan dia melakukan kemaksiatan kepada Allah sesukanya, maka ketahuilah bahwa pemberian Allah kepadanya itu sejatinya adalah istidraj, pemberian yang semu, pemberian yang semu, yang tidak sebenarnya. Istidraj, istidraj itu berasal dari kata daraja. Daraja itu satu tingkat, dari satu tingkat ke tingkat yang lainnya. Jadi hukuman tapi dalam bentuk pemberian seperti seolah-olah nikmat, kenyamanan, kemudahan, padahal sejatinya hukuman. Jadi pemberian Allah yang semu. Ya. Banyak orang yang memang salah sangka. Ya. Anggapannya ketika Allah memberikan segala kemudahan kepadanya, itu pertanda bahwa Allah mencintainya. Belum tentu, ya. Tidak mesti begitu. Makanya di dalam hadis ini diingatkan bahwa kalau kamu melihat Allah memberikan dunia kepada seorang hamba dalam keadaan dia gemar melakukan maksiat, maka pemberiannya itu adalah istidraj, pemberian yang semu, ya. Jadi jangan kemudian merasa iri hati, dengki, gak suka saat ngelihat ada orang yang hidupnya bebas, enggak ada iman, enggak ada ketaatan kepada Allah, tapi urusan dunianya dibukakan, diluaskan oleh Allah. Enggak perlu iri, enggak perlu dengki. Itu sebenarnya apa? Istidraj. Ya. Wa qala Ismail bin Rafi', kemudian berkata Ismail bin Rafi', minal amni min makrillah iqamatul abdi ala dhanbi yatamanna ala Allahil maghfirata. Rawahu Ibnu Abi Hatim. Ismail bin Rafi' mengatakan termasuk dari bentuk merasa aman terhadap makar Allah adalah seorang hamba selalu melakukan dosa. Seorang hamba selalu melakukan dosa dan berangan-angan Allah memberikan ampunan kepadanya. Satu sisi melakukan dosa terus-menerus, tapi di sisi lain berharap bahwa Allah mengampuni dosanya. Jadi semakin betah di atas dosanya, ya, karena nggak ada rasa takut, terlalu besar harapannya kepada rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, terlalu percaya diri, ya, bahwa Allah akan mengampuni dosa. Kita tidak menyangsikan kalau Allah itu mengampuni dosa, memang iya. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'an. Allah itu akan mengampuni semua dosa. Betul itu. Ya. Tapi tidak berarti kemudian kita bermudah-mudah melakukan maksiat. Jangan karena atas dasar itu kemudian kita betah di atas maksiat, di atas dosa. Ya. Di samping kita yakin bahwa Allah akan mengampuni dosa, kita pun harus merasa takut melakukan maksiat dan dosa serta pelanggaran kepadanya. Nah, jadi harus seimbang antara rasa takut, khauf, dan roja, harapan. Rawahu Ibnu Abi Hatim, ini riwayat dikeluarkan oleh Imam Ibnu Abi Hatim. وهذا هو تفسير المكر في قول بعض السلف يستدرجهم الله بالنعم إذا عصوا ويملي لهم ثم يأخذهم أخذ عزيز مقتدر وهذا هو المعنى المكر والخديعة ونحو ذلك ذكره ابن جرير بمعنى. Hadza huwa tafsirul makr fi qawli ba'd as-salaf. Inilah penafsiran dari kata makar menurut sebagian salaf, yaitu yastadrijuhumullah bin ni'am. Ada orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka kenikmatan-kenikmatan, idza asaw, ketika mereka melakukan maksiat kepada Allah. Wa yumli lahum, dan Allah beri tangguh mereka, beri waktu mereka, beri kesempatan kepada mereka. Summa ya'khuduhum akhdha 'azizin muqtadir, kemudian Allah hukum mereka dengan hukuman yang keras. Wa hadza huwal ma'nal makr, inilah yang dimaksud dengan makr, wal khadi'ah, dan tipuan dan semisalnya. Zakarahu Ibnu Jarir bimakna. Ini disebutkan oleh Imam Ibnu Jarir secara makna dalam tafsirnya. Ya, jadi masuk kategori makna dari makrullah adalah istidraj. Ya, adalah istidraj. Nah. Dan kita tidak boleh menetapkan sifat makar secara mutlak bagi Allah Subhanahu wa taala. Karena makar itu mengandung dua kemungkinan makna, makna yang terpuji dan makna yang tercela. Sementara segala hal yang dinisbatkan kepada Allah sebagai sifatnya itu harus terpuji secara mutlak. Kalau para ulama mengatakan bahwa makar ini kalaupun disebut sifat, maka sifat muqabalah. Sifat muqabalah. Karena Allah tidak menetapkan makar kecuali kepada mereka-mereka yang membuat makar kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala wa qawluhu wa may yaqnut min rahmati rabbih illa dhalun. Kemudian Syekh Muhammad At-Tamimi An-Najri rahimahullah mengutip ayat lain dalam kitab Tauhid terkait bab tadi, yaitu firman Allah dari Quran surat Al-Hijr ayat 56. Umay yaqnut min rahmati rabbih illa dhalun. Tidak ada yang merasa putus asa dari rahmat Allah kecuali kaum yang tersesat. Kalau di ayat pertama yang dijadikan sebagai bab pembahasan ini, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab lebih memberikan penekanan kepada harus adanya rasa takut ya, kepada al-khauf. Adapun ayat ini yang sekarang dikutip ya, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab lebih memberikan penekanan kepada harus memiliki harapan, roja. Nah, karena barang siapa yang berputus asa dari rahmat Allah, tidak memiliki harapan yang besar akan rahmat Allah, dialah orang yang tersesat. Qauluhu qaulullah wa may yaqnut min rahmatillah illa dhalun. Selanjutnya Syekh Abdurrahman bin Hasan rahimahullah mengutip kembali ayat itu, lalu kata beliau, al-qunutu istiba'adul farji, istiba'adu al-faraji wal ya'su minhu. Qunut maknanya adalah istiba'adul faraji, menganggap jauh, mustahil adanya jalan keluar dari kesulitan. Wal ya'su minhu, dan berputus asa darinya. Sehingga al-qunut ini juga diartikan dengan putus asa ya. Merasa bahwa jalan keluar itu gak ada ya. Sudah mentok, jadi gak bisa apa-apa lagi. Ini namanya qunut, putus asa ya. Wahuwa yuqabilul amna min makrillah. Qunut, putus asa ini lawan atau kebalikan dari merasa aman terhadap makar Allah. Ya. Jangan merasa aman dari makar Allah. Itu akan menumbuhkan rasa takut kita kepadanya. Jangan putus asa dari rahmat Allah. Ini akan menumbuhkan harapan kita yang besar kepada rahmat Allah. Jadi memang ada khauf, ada roja. Ya. Wakilahuma dzanbun adzimun. Kilahuma dzanbun adzimun. Berputus asa dari rahmat Allah dan merasa aman dari makar Allah, keduanya dosa besar. Dengan bahasa lain, enggak ada rasa takut dari hukuman Allah dan tidak ada rasa berharap yang besar kepada rahmat Allah, ini dosa besar. Ya. Wa taqaddam ma fihi limunafatil kamali li kamali tauhid, dan sudah lewat tadi disinggung ma fihi limunafatihi li kamali tauhid, apa yang ada pada merasa aman dari makar Allah dan juga putus asa dari rahmat Allah, itu bisa meniadakan kesempurnaan tauhid. Jadi di samping dosa besar juga bisa menghilangkan kesempurnaan tauhid. Ya. Qala wa dzakara al-musannif rahimahullahu taala hadhihi al-ayata ma'allati qablaha. Lihat. Kata Syekh Abdul Rahman bin Hasan al-musannif rahimahullahu taala menyebutkan ayat ini di surat Al-Hijr 56 dengan ayat yang sebelumnya yang menjadi bab di surat Al-A'raf ayat 99, tambihan sebagai peringatan. Ala annahu la yajuzu liman khafallahu an yaqnuta min rahmatihi, bahwasanya tidak boleh bagi siapa yang takut kepada Allah untuk putus asa dari rahmat Allah. Siapa yang takut kepada Allah, jangan sekali-kali putus asa dari rahmat Allah. Ya. Bal yakunu khaifan rajian, akan tetapi seharusnya menjadi orang yang khaifan, memiliki rasa takut, rajian, dan punya harapan. Ya. Ya khafu dzunubahu, takut akan dosa-dosanya, wa ya'malu bi ta'atihi, sehingga akan mengerjakan ketaatan kepada Allah, wa yarju rahmatahu, dan selalu berharap akan rahmat Allah. Jadi khauf dan roja ini dua hal yang enggak bisa dipisahkan. Dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Sebab siapa yang merasa takut ya kepada Allah, maka harus ada dalam dirinya harapan yang besar kepada rahmat Allah. Ya. Enggak mungkin kita hidup hanya dengan rasa takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala saja. Kenapa? Karena ini akan membuat kita putus asa. Ya. Akan membuat kita putus asa. Dan tidak mungkin kita hidup dengan rasa harapan yang besar akan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala saja. Ya. Karena ini akan membuat kita terlena, ya, tidak takut akan azab Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi dua-duanya harus ada dalam diri kita. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah, amman huwa qanitu ana al-lail sajida wa qa'ima yahdarul akhirata wa yarju rahmat rabbih. Ataukah dia termasuk orang yang beribadah kepada Allah di waktu-waktu malam, sujud, berdiri, takut kepada akhirat dan berharap rahmat Rabb-nya. Zumar ayat 9. Wa qala innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wa jahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallah wallahu ghafurur rahim. Al-Baqarah 218. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan hijrah jihad di jalan Allah, mereka adalah orang-orang yang selalu berharap akan rahmat Allah. Wallahu ghafurur rahim. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nah. Qala farraja'u ma'al ma'siyati wa tarki ta'ati ghururun minasy syaithan. Li yuqi'al 'abd fil makhawif ma'a tarkil asbabil mahabbah al-munjiyati minal mahalik. Harapan bila disertai dengan melakukan kemaksiatan dan meninggalkan ketaatan itu hanyalah tipu daya setan. Itu hanyalah tipu daya setan. Ya. Jadi berharapnya kita akan rahmat Allah Subhanahu wa taala, jangan kemudian membuat kita tenang, enjoy, merasa nyaman dalam bermaksiat kepada Allah. Ya. Kalau kita merasa nyaman, tenang, bermaksiat kepada Allah, kemudian harapan kita melambung tinggi akan rahmat Allah, maka sesungguhnya ini setan sedang bermain. Ini tipu daya setan. Setan sedang ingin mencelakakan kita. Ya. Oleh karena itu dikatakan di sini, ar-raja, harapan akan rahmat Allah, bisa bila disertai dengan kemaksiatan dan meninggalkan ketaatan, maka itu tipu daya dari setan. Liyuqi al-abda fil makhawif, tujuannya menjerumuskan seorang hamba fil makhawif, dalam ketakutan-ketakutan. Ma'a tarkil asbabil munjiyati minal mahalik, dengan meninggalkan segala sebab yang bisa menyelamatkan minal mahalik dari kebinasaan. Ini sekali lagi permainan setan. Ketika seseorang tertipu dengan rasa harapan yang besar akan rahmat Allah, maka ini satu kesempatan yang digunakan oleh setan untuk kemudian menjerumuskannya lagi ke dalam hal lainnya, yaitu rasa takut yang berlebihan. Nah, bikhilafi hali ahli iman alladzina akhadhu bi asbabin najati khaufan min Allah taala wa haraban min iqabihi wa tam'an fil maghfirati wa raja'an li thawabihi. Berbeda dengan keadaan ahlul iman, orang-orang yang beriman, yang mereka akhadhu bi asbabin najat, mereka melakukan upaya-upaya penyelamatan, melakukan sebab-sebab yang bisa mendatangkan keselamatan karena takut dari Allah. Karena takut dari Allah. Wa haraban min iqabihi, dan karena menghindar dari hukuman Allah. Serta karena sangat menginginkan adanya ampunan Allah dan berharap adanya pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Inilah ahlul iman. Inilah keadaan ahlul iman. Ya. Karena dalam diri mereka ada rasa takut kepada Allah, maka mereka melakukan upaya agar bisa selamat dari ancaman Allah Subhanahu wa taala. Dan karena dalam diri mereka ada harapan yang besar, ya, terhadap rahmat Allah, maka mereka berusaha menghindar dari hukuman Allah Subhanahu wa taala. Qala wal ma'na anna Allah taala haka qaula khalilihi Ibrahim alaihi salam lamma basyarathul malaikatu bibnihi Ishaq. Makna dari apa yang disinggung tadi, ya, soal ayat diantaranya Al-Hijr 56, larangan berputus asa dari rahmat Allah, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah menceritakan atau menghikayatkan ucapan kekasihnya Ibrahim alaihi salatu wassalam ketika malaikat menyampaikan kabar gembira akan kelahiran putranya yang bernama Ishak. Allah berfirman, qala abasyartumuni ala an massaniya al-kibaru fabima tubasyirun Al-Hijr ayat 54. Kata Ibrahim, apakah kalian akan menyampaikan kabar gembira kepadaku padahal aku ini sudah tua renta? Fabima tubasyirun, kabar gembira apa yang akan kalian sampaikan atau dengan apa kalian akan menyampaikan kabar gembira itu? Jadi Nabi Ibrahim alaihi salam enggak percaya saat malaikat memberitahukan kepadanya bahwa beliau akan punya anak bernama Ishak. Kenapa Ibrahim enggak percaya? Karena Ibrahim merasa sudah tua umurnya. Li'anna al'adata anna ar-rajula idza kabura sinnuhu wa sinnu zawjatihi istab'ada an yulada lahu minha. Sebab secara kebiasaan seorang laki-laki kalau sudah tua usianya dan istrinya pun demikian tua usianya, maka mustahil terlahir seorang anak dari rahim istrinya. Wallah ala kulli syai'in qadir, namun Allah maha kuasa atas segala sesuatu. Enggak ada yang mustahil bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Faqalatil malaika, maka malaikat berkata kepada Ibrahim, basyarnaka bil haq, kami menyampaikan kabar gembira kepadamu dengan sesuatu yang hak, yang benar. Alladzi la raiba fih, yang tidak ada keraguan sedikit pun di dalamnya. Fa innallaha idza arada syai'an innama yaqulu lahu kun fayakun, sebab Allah kalau menginginkan sesuatu maka cukup baginya mengatakan kun, jadilah, fayakun, maka jadi. Fala takun minal qanitin. Nah ini dia. Maka jangan sekali-kali kamu wahai Ibrahim termasuk ke dalam golongan orang-orang yang berputus asa. Ya. Ay minal ayisin. Yani termasuk dari golongan orang-orang yang ayis, yang habis pengharapan. Faqala alaihi salam, wa may yaqnut min rahmati rabbih illa ad-dallun. Tidak ada yang putus asa dari rahmat Rabb-nya kecuali kaum yang sesat. Ya, jadi korelasinya seperti itu. Ya. Kaitannya demikian. Ayat di mana Allah melarang untuk berputus asa dari rahmat-Nya itu dihubungkan dengan kisah Ibrahim. Saat Nabi Ibrahim merasa mustahil, merasa jauh harapan ya untuk memiliki anak, tapi kemudian Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepadanya seorang anak ya. Kemudian Allah tegur, fala takun minal qanitin, jangan sekali-kali kamu termasuk ke dalam golongan orang-orang yang berputus asa, karena tidak ada yang berputus asa dari rahmat Allah kecuali mereka yang tersesat. Qauluhu illa dhalun, kecuali yang tersesat. Qala ba'dhum, sebagian ahli tafsir mengatakan illal mukhtiun bi tariqis shawab, kecuali mereka-mereka yang keliru, mereka-mereka yang salah jalan. Au illal kafirun, atau bisa juga dikatakan kecuali orang-orang kafir. Yang suka putus asa dari rahmat Allah adalah orang kafir. Kaqaulihi, sebagaimana firman Allah, innahu la yai'asu min rauhillah illal qaumul kafirun. Sungguhnya tidak ada yang putus asa dari rahmat Allah kecuali kaum yang kafir. Ya. Jadi ini pembahasan yang bisa kita ambil pada kesempatan kali ini. Kita cukup sampai di sini. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.